Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaburat kalimatan, kaburat kalimatun, takhruju min afwahihim, iyakuluna illa kadiba. Sangat besar sekali pembicaraan yang diucapkan dan keluar dari lisan seseorang. Ketika dia berdusta, sangat besar sekali kadarnya di sisi Allah dari kejelekan tentunya. Ketika seorang berkata, tapi dia berkata dusta, dan Allah subhanahu wa ta'ala pula berfirman di dalam ayatnya yang lain, وَلَا تَفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَطَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مَنْ مَسْئُولًا. Janganlah kamu berkata, dengan apa yang kamu tidak ketahui, karena sesungguhnya yang namanya pendengaran termasuk daripada perkataan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya pembicaraan berkenaan dengan keharmonisan rumah tangga pembicaraan yang amat penting. Dan di pundak kita semuanya dipikulkan beban tersebut, yaitu beban untuk menjaga bagaimana agar rumah tangga kita semuanya bisa langgeng, bisa harmonis. Juga tentunya karena kita adalah pemimpin, wa kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرَّجُلُ رَائِنْ وَمَسْئُولٌ عَنْ زَوْجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. Dan seorang laki-laki itu pemimpin, dan tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpinnya dari istrinya dan keluarganya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beban yang berat ini tentunya yang dibebankan kepada pundak kita masing-masing, demikian kepada pembicara, yang sungguh kalau dilihat kehidupan berumah tangganya tentunya bukanlah menjadi panutan atau contoh. Dikarenakan kita semua adalah orang yang semestinya mencontohi kepada panutan yang kita diperintahkan untuk mencontohinya. Yaitu tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan telah ada contoh yang baik buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kepada beliaulah kita berkuduah, dan karenanya pembicaraan kita nantinya beredar dengan apa yang datang dari tuntunan beliau, dari tuntunan agama yang beliau bawa, sehingga pembicaraan ini untuk kita semua, untuk kita semua yang tentunya diharapkan bisa kita nantinya merealisasikannya di dalam kehidupan berumah tangga kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian walhamdulillah Allah mudahkan langkah kita semua untuk berkumpul di salah satu rumahnya ini, di Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya dan memberikan pahalanya kepada kita semua, yang tentunya itu didapatkan oleh seorang hamba apabila dia meniatkan dirinya dengan niatan yang ikhlas. Karena dikhawatirkan seorang datang beribadah, seorang datang untuk bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah kepada Allah, tetapi karena tidak dengan niatan yang ikhlas, karena sesuatu yang lain, maka tersia-siakanlah amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal athar rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman taqallab تقلب به القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Di rumah Allah, di sana disampaikan, disebutkan dari nama-namanya, di sana disucikan keberadaannya, baik pada waktu pagi dan petangnya. Yang di dalam masjid itu didapati mereka orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangannya dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat, dari mengeluarkan zakat, yang itu semua mereka lakukan karena khawatir dan karena takut kepada Allah di hari yang akan didapati hati itu akan terbolak-balik. Demikian pula pandangan mata atau pandangan hati, yang mereka berkumpul agar mereka diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang mereka amalkan, dan agar supaya mereka mendapatkan suatu yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keutamaan Allah. Dan Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 sampai ke-38. Di dalam ayat tadi, sebagaimana telah kita dengarkan, bahwa berkumpulnya mereka di masjid karena berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka meninggalkan segala kegiatan duniawi mereka untuk tujuan ukhrawi mereka, dan mereka mengharapkan apa yang nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Karenanya dari cita-cita yang mulia dan keinginan yang mulia ini pada hari ini, kita tetap menjaga niatan kita dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik, dan kita berharap dengan niatan yang ikhlas, keinginan yang baik untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang baik ini nantinya membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-harinya di dunia ini, berkaitan dengan apa yang akan kita dengarkan, yaitu kiat-kiat di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkan dengan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga? Tentunya pengetahuannya, ilmunya pertama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha memberikan bimbingan, memberikan arahan, yaitu dengan syariatnya. Juga demikian kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga memberikan bimbingan dan arahan kepada umatnya. Tidak ada satu hal yang diinginkan sebagai amalan perbaikan. Islah linnas, perbaikan dan memperbaiki manusia, terkecuali walhamdulillah telah tersampaikan, telah terbimbingkan tidak ada satu amalan yang kecil sekalipun dalam rangka memperbaiki manusia di dalam mereka berkehidupan sehari-harinya, dalam segala urusannya, dari dia bangun tidur sampai dia tidur kemudian, terkecuali telah terbimbingkan dan dibimbing oleh agama ini dan juga oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga itu tentunya bagi seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan jalan keluar dari masalahnya, dia ingin mendapatkan solusi dalam problema yang dia hadapi, dalam segala masalah yang dia dapatkan, maka yang mesti dia lakukan, dia kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada agama Allah. Karena yang demikian ini diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa in ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul. Kalau kalian mendapatkan satu perselisihan, satu masalah yang kalian silang sengketa, berselisih pandang tentangnya, maka kembalikanlah kepada Allah dan nabinya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan kitabnya, dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya. Allah dalam ayat tadi tidak menyebutkan masalah tersebut, tetapi Allah menyebutkannya dengan bentuk umum. Syai dalam segala perkara. Sehingga para ulama memberikan keterangan dengan ayat ini, yaitu sampai pun dalam urusan rumah tangganya, di mana apabila terkumpul dari dua orang manusia, mereka tentunya tidak selamanya bersepemahaman dan tidak selamanya bersepandangan. Akan didapatkan di sana tentunya silang pendapat. Akan didapatkan di sana perbedaan pandangan. Maka kalau didapatkan yang demikian ini, bagi seorang muslim diperintahkan baginya, farudduhu ilallahi war rasul, untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, suami istri yang dikumpulkan dalam satu ikatan rumah tangga, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, berkumpulnya mereka tidak selamanya mereka bersamaan di dalam memandang, satu dalam pandangan. Bisa jadi terjadi perbedaan pandang antara satu dengan yang lainnya. maka untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang mesti atau apa yang mesti dijalankan dari dua pandangan yang ada itu, yang berbeda tersebut, maka mestinya dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yang insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Dia akan mendapatkan solusinya. Sehingga ketika Allah telah mendudukkan masalah, dan demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang sepantasnya seorang Muslim mengikutinya. Tidak pantas, maka nali mu'min wala mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki-laki dan perempuan yang beriman apabila telah diputuskan kepadanya satu masalah, lantas dia merasa ragu dengan perkara tersebut. Yang ada baginya hanyalah sekedar menerima dan mengikuti. Sam'an wa ta'an. Karena tidak ada yang mengerti kebaikan secara hakikatnya. Tidak ada yang mengerti perbaikan secara sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha baik dan memperbaiki. Dialah zat yang maha sempurna. Sehingga itu bagi seorang yang ingin menjalankan kehidupan rumah tangganya yang harmonis, yang pertama dituntut kepadanya untuk kembali dan mengembalikan selalu perkara yang dia dapati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga sebagai manusia, dan beliau adalah seorang yang berumah tangga. Beliau sebagai nabi dengan keluarga yang tentunya dibimbing dengan bimbingan nubuah. Di sana didapatkan contoh. Sebagai manusia, di sana didapatkan masalah. Tetapi ketika dikembalikan kepada an-nubuwah, maka kita dapatkan beliau dengan masalah tersebut bisa menyelesaikannya. Bisa memberikan bimbingan. Tidak ada rumah tangga selama dia itu sebagai seorang manusia yang luput daripada problema. Tidak ada rumah tangga yang dia itu tidak lepas daripada masalah. Sampai itu rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi telah kita dengarkan karena beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka masalah tersebut dengan cepat beliau bimbing, dengan cepat beliau perbaiki dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tuntutan kepada kita sebagai seorang hamba yang memiliki kehidupan rumah tangga, tentunya ketika mendapatkan masalah atau problema, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walhamdulillah sebagaimana tadi telah kita dengarkan, beliau juga adalah sebagai seorang yang berumah tangga. Namun beliau bisa menjalankan kehidupan rumah tangga beliau dengan harmonis, bahkan kehidupan yang paling sangat indah dari kehidupan seorang yang berumah tangga, sebagaimana nanti akan kita dengarkan di antara kisah-kisahnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang kedua. Setelah kita mendengarkan tadi yang pertama, bahwa seorang ketika mendapatkan permasalahan atau dia ingin mendapatkan tuntunan, bimbingan bagaimana rumah tangga yang harmonis, kiat-kiatnya bagaimana, maka dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar, niscaya dia akan mendapatkan bimbingan. Yang kedua, yaitu dibutuhkan terhadap seorang pimpinan rumah tangga. Akal yang cemerlang, dibutuhkan kedewasaan yang matang, karena dengan akal yang cemerlang dan kedewasaan yang matang itu, dia akan dapat menjalani, mengikuti alunan rumah tangganya. Terlebih dia sebagai seorang pimpinan. Karena yang namanya seorang pimpinan dibutuhkan kepadanya akal yang cemerlang, dibutuhkan kepadanya kedewasaan yang matang. Kaitannya dan hubungannya dengan siapa yang dia pimpin atau apa yang dia pimpin. Bukan seorang yang dikatakan pemimpin, dia tidak memiliki akal, dia tidak memiliki sifat dewasa. Maka niscaya yang seperti ini, kalau dia adalah seorang pemimpin, akan didapati pada apa yang dia pimpin kerusakan, akan didapati segala macam kekurangan, dan akan didapati padanya segala macam yang dapat merongrong kehidupan rumah tangganya. Sehingga kepada seorang laki-laki sebagai pimpinan, hendaknya dia yang pertama dan utama di dalam menjaga, membimbing keharmonisan rumah tangganya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik. Khairukum, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan bagaimana seorang itu paling baik dengan keluarganya? Idza faqihu. Khairukum khairukum fil jahiliyah idza faqihu. Yaitu apabila dia faqih. Dia bisa menempatkan permasalahan pada tempatnya. Kalau orang-orang yang tidak beragama dulunya, kemudian dia kemudian beragama, tapi dulunya dia dari orang yang baik pembawaannya, bagus cara berpikirnya, kemudian dia beragama dan itu dibawanya di dalam beragama, maka tentunya dia akan baik pula di dalam beragama. Orang yang paling baik dengan keluarganya apabila dia pandai memikirkan dan pandai mencermati, mengerti, menempatkan dari masalah-masalah yang ada. Sehingga itu laki-lakilah di dalam harmonisnya rumah tangga menjadi sandaran yang utama dalam keluarga tersebut. Setelah tentunya tadi telah kita dengarkan, dia mesti mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dipandang harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dipandang, dilihat dan menjadi prinsip kebanyakan manusia dari awamun nas, yaitu dia memandang harmonisnya rumah tangganya apabila dia telah memberikan kepada rumah tangganya kehidupan dunia. Dia telah memberikan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan dunia, sehingga dia siang malam mencari harta, siang malam dia mengumpulkan harta. Ketika ditegur, ada apa saudara dengan keras dan sangat gigih di dalam mencari harta duniawi ini, mencari mal, maka dia menjawab, ini tujuannya semua agar saya bisa membahagiakan anak dan istri saya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ini adalah pandangan yang salah dan tidak benar. Atau yang sejenisnya, dia cukupkan dari seluruh alat-alat yang modern yang dimiliki oleh manusia, segala perabot, segala perkakas untuk keluarganya. Dan ketika ditanya pula dengan pertanyaan yang sama, Maka dia pun menjawab dengan jawaban sebagaimana yang pertama tadi, yaitu ini tujuannya agar supaya keluarga saya merasa tercukupi. Semuanya ada. Dari segala perabot, perkakas, peralatan, maka kita katakan ini pula salah. Kenapa demikian? Karena siapa yang menyiapkan daripada harta duniawi, peralatan-peralatan yang canggih sekalipun, dengan harapan bahwasanya rumah tangganya nanti akan menjadi baik, dengan harapan nantinya rumah tangganya akan menjadi harmonis karena dia telah mencukupkan, maka dia adalah orang yang keliru dan dia akan kecewa dengannya. Karena yang dia harapkan tidak akan dia dapatkan. Istrinya jadi keras hatinya karena dididik dengan harta. Anaknya jadi tidak bisa menurut karena dididik dengan peralatan. Kalaupun nurut dengan dia dari sisi dunia, tapi akhiratnya hancur. Sementara yang ditujukan kepada hamba ini dengan kehidupan dunianya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikianlah bahwa pandangan tersebut pandangan yang tidak dapat dibenarkan. Ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Di antara mereka mengatakan bahwasanya agar dia bisa harmonis, dia mengupayakan banyaknya keturunannya. Kalaupun memperbanyak keturunan, hal yang dibimbing oleh agama ini. Tapi kalau dia memperbanyak, lantas dia tidak memberikan pendidikan. Dia memperbanyak, tapi dia tidak mengarahkan. Pendidikan yang kita maksudkan adalah pendidikan agama. Pendidikan yang dengannya mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maka ini juga salah. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang benar, yang diinginkan dengan kehidupan yang harmoni, maka tentunya sebagaimana telah kita dengarkan, kehidupan yang dibimbing oleh kitab dan sunnah, dan kehidupan yang dimana di situ berperannya seorang laki-laki di dalam membimbing rumah tangganya dengan akal yang baik, akal yang cemerlang, dan kedewasaan yang matang. Tentunya dia akan mendapatkan bimbingan. Tentunya dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dari kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang harmoni. Demikian pula tentunya yang berikutnya. Dituntut terhadap seorang wanita agar bisa menemani suaminya dengan pertemanan yang setia, pertemanan yang memberikan kebesaran jiwa kepada suaminya. Karena orang yang pertama yang mengetahui dia mendapatkan masalah dan problema. Orang yang pertama mengetahui suami mendapatkan problema dan masalah adalah sang istri. Adalah seorang istri. Sebagaimana yang pertama kali mengetahui istri mempunyai problema dan masalah adalah suami. Setianya seorang istri menemani suami bukanlah sekedar nasihat dan saran. Tetapi apa yang dia akan dapatkan dari akibatnya nantinya dari keberuntungan. Wa inna aqibatal muttaqin. Keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu istri apabila dia taat, setia menemani suaminya. Dia menegakkan ibadah salatnya, puasanya, dia jaga dirinya. Maka dia mendapatkan miftah, kunci surga. Dia mendapatkan kunci surga. Dan tentunya tidak ada kebaikan yang Allah berikan setelah melihat wajahnya kepada setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kecuali jannahnya. Kecuali surganya. Maka tiga hal ini mesti dimiliki dan mesti diketahui di dalam rangka seorang ingin menjaga keluarganya yang bahagia atau ingin mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bimbingan Allah terhadap kita semua agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Jangankan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan dunia ini. Secara umum, yang di sana kita ada kehidupan pekerjaan, di sana kita ada kehidupan berumah tangga, di sana kita ada kehidupan bermasyarakat, di sana kita ada kehidupan yang selainnya. Allah memberikan bimbingan. Dan apabila itu diberikan, apabila itu dikembalikan kepada kehidupan rumah tangga, maka niscaya dia akan mendapatkannya. Allah memberikan bimbingan sebagaimana Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanujziyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, tentunya dalam keadaan dia beriman. Karena amalan saleh dinilai sebagai amalan saleh kalau dia beriman. Kalau dia tidak beriman, maka amalan solehnya tidak bermanfaat. Orang kafir melakukan ibadah solat tidak bermanfaat. Dibutuhkan dia berislam. Maka bagi kita, siapa saja di antara kita, laki-laki ataupun perempuan, Allah berfirman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, maka kami akan falan nujziyannahum au nujziyannahu, kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kami akan berikan, cukupkan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan kami akan balas dari amalan-amalan saleh itu, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balas amalan mereka dengan sebaik-baik balasan. Dengan sebaik-baik balasan dengan apa yang mereka lakukan dari amalan. Dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan, kami akan balas dengan balasan yang paling baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semua dengan balasan yang baik, kehidupan yang baik bagi siapa yang beramal dari amal atau beramal dengan amalan saleh, laki-laki ataupun perempuan. Sehingga hubungannya dengan kehidupan rumah tangga yang dituntut, bagaimana rumah tangga ini agar supaya bisa harmonis, laki-lakinya yaitu pemimpinnya, suaminya, perempuannya yaitu yang dipimpin yaitu istrinya, semuanya dituntut untuk beramal dengan amalan yang saleh. Semuanya dituntut untuk beramal dengan amalan saleh. Tadi telah kita katakan, ini tidak hanya kehidupan rumah tangga, tetapi seluruh kehidupan. Karena kapan dari seluruh kehidupan yang kita jalani, kita awali dan kita jalani dengan amal saleh, maka akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang menjadi contoh dan kedua atau panutan bagi kita semua. Bagaimana kehidupan beliau, yang beliau ini tidak memiliki hanya satu istri, tapi beliau memiliki banyak istri. Dalam riwayat 9 istri. Atau sejumlah istri yang beliau miliki. Yang tentunya kita sudah bisa merasakan kehidupan kita dengan satu istri. Jangankan satu istri, kehidupan bujang, kehidupan membujang, kita sudah bisa merasakan banyak problema, banyak masalah yang kita dapati. Banyak problema dan banyak masalah yang kita hadapi. Terlebih lagi, setelah kita membujang, kita berkeluarga dengan satu istri. Juga tentunya kita dapati di sana banyak problema, semakin banyak. Karena bertambahnya jumlah, bertambah pula apa? Problema yang ada. Masalah yang ada. dengan kehidupan tersebut kita kewalahan, kita payah di dalam menyelesaikan problema-problema atau masalah demi masalah, problema demi problema dalam urusan kita tersebut. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kedua kita sebagaimana telah disebutkan dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Beliau tidak sendirian. Beliau dari sejumlah manusia yang beliau pimpin dan semuanya tidak ada yang sengsara. Semuanya bahagia. Kebahagiaan yang hakiki. Yaitu anak dan istri-istri beliau. Belum lagi beliau sebagai pimpinan negara. Tentunya lebih banyak lagi problema, masalah. Tetapi kenapa beliau keluar dan mendapatkan penyelesaian dalam masalah demi masalah tersebut? Tentunya dengan bimbingan Allah yang pertama kali. Dan tentunya dengan bimbingan Allah itulah kita mendapatkan beliau melakukan amalan saleh. Kehidupan beliau dengan kehidupan amalan. Maka kalau hanya dikembalikan kepada keluarga yang kecil, kepada suami dan istri, dengan amalan saleh, kita dapati keluarga beliau adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mendapatkan harta duniawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau beliau inginkan dari harta duniawi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari harta duniawi, gampang. Allah menjanjikan dan menawarkan. Tetapi itu bukan contoh yang baik. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak dididik dengan kehidupan rumah tangga, dengan kehidupan harta duniawi. Tidak dibimbing dengan peralatan-peralatan, perkakas, perabot yang canggih. Tetapi dibimbing dengan iman. Dibimbing dengan ketakwaan. Sehingga menjadilah Aisyah contoh wanita terbaik. Dari sejumlah contoh-contoh wanita terbaik yang tentunya menjadi kudua bagi wanita pula. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kita dapati kehidupan beliau paling harmonis. Beliau adalah tokoh utama di dalam melaksanakan amalan saleh. Dan demikian pula istri-istri beliau. Demikian pula istri-istri beliau. Maka tentunya yang pertama yang kita inginkan dengan bimbingan Allah, dari bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita dengan baik dan menjaga agar supaya rumah tangga ini mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan. Bimbinglah diri kita semua dengan amal saleh. Bimbinglah diri kita semua dengan amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Suami senang beribadah di rumahnya. Senang mencontohkan amalan kepada istrinya. Sang istri senang berkhidmah kepada suaminya. Apa saja yang didapatkan dari suaminya, selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak datang kepada perbuatan dosa, maka dia ridho dengan sepenuhnya. Dia ridho dengan sepenuhnya. Inilah bentuk amalan saleh. Selain amalan-amalan ibadah mahdhah, dari salat, dari puasa dan yang lainnya. Kalau demikian, dia akan dapatkan janji Allah. Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang harmoni. Kehidupan yang baik. Dan tidak ada lagi kehidupan yang paling baik kecuali kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, dalam kiat-kiat seorang di dalam mendapatkan kehidupan yang harmonis, di dalam kehidupan rumah tangganya, setelah kita mendengarkan yang pertama tadi, yaitu dia penuhi rumahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi rumahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran kehidupan rumah tangga adalah kehidupan di rumah tersebut. Ruh rumah yang terbimbing dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati seseorang. Dan tuntutan berzikir diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkurullaha dzikran katsira." Dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Nas yang banyak memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dengan orang yang tidak berzikir, maka permisalannya seperti hidup dan mati, atau seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang berzikir itulah orang yang hidup, yang mati itulah orang yang tidak berzikir. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka perintah untuk berzikir banyak didapati dalam nas. Dan hatungan untuk berpikir banyak didapati dalam nas. Sehingga dituntut bagi kita untuk selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Yang tempat kembali kehidupan rumah tangga itu. Yang pertama. Dan sebagian besar kehidupan rumah tangga itu di sana dijalankan. Yaitu rumah. Tempat tinggal seseorang. Maka perlu dia isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Banyak orang yang melalaikan membaca Al-Quran di rumahnya. Bahkan, wallahul musta'an, kita juga demikian. Terkadang lalai membaca Al-Quran. Sehingga kita menjadi, atau ruhnya menjadi gelisah. Kalaupun secara zahirnya tidak tampak, tetapi terasa di dalam hati. Istri juga jarang membaca Al-Quran. Maka jangan salahkan anak-anak kalian kalau juga jarang membaca Al-Quran. Bapak ibunya tidak membaca Al-Quran, bagaimana anak-anaknya dituntut membaca Al-Quran? Ayah baca Al-Quran nak. Kabura maktan indallah an takulu ma la taf'alun. Besar di sisi Allah dari dosa. Ketika kalian mengatakan sesuatu, kalian sendiri tidak melakukannya. Maka sebelum Anda atau kita semua menyuruh membaca Al-Quran kepada anak istri kita. Atau kita dan istri kita kepada anak-anak kita. Maka bacalah pertama kali Al-Quran untuk dirimu. Membaca Al-Quran zikir kepada Allah. Dan tujuannya membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kalaupun semuanya adalah hudan, wasifaan, warahmatan. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, sifa. Yang mengobati. Yang menyembuhkan daripada penyakit. Dan juga rahmat. Tetapi di dalam Al-Quran didapati beberapa fadail, keutamaan-keutamaan dari surah-surah yang ada. Yang ini akan menjaga keutuhan rumah dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita tahu bahwa iblis dan bala tentaranya itu selalu mengintai kehidupan rumah tangga kita. Bahkan iblis sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Kisah tentang iblis yang dikisahkan oleh Rasulullah atau diceritakan oleh Rasulullah di sebuah pulau di tengah laut yang tidak disebutkan pulau apa dan laut di mana. Tetapi bagi kita membenarkan karena itu khabar dari Rasulullah. Yang Rasulullah pun tidak mendapat tidak berkata dari diri beliau sendiri, tetapi melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa iblis selalu mengadakan pemeriksaan kepada pasukannya, yaitu bala tentaranya, dari kalangan syaitan, dari kalangan syaitan jin. Diinspeksi setiap kalinya. Satu demi satu ditanyai. Dengan tujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana dia melakukan tugasnya. Dan iblis akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada siapa yang berhasil menunaikan tugasnya dan membuat kerusakan yang banyak di tengah permukaan bumi ini. Di antara yang dia tanyakan kepada satu bala tentaranya dan dipandang berhasil dari yang lainnya, yaitu jawaban setan, saya telah memisahkan dan mencerai-beraikan antara suami dengan istrinya. Maka kata iblis kepadanya, engkau mendapatkan kehormatan, engkau pantas didekatkan denganku. Sehingga dalam keterangan di situ disebutkan oleh para ulama bahwa iblis selalu mengintai kehidupan rumah tangga seseorang. Dan iblis tidak pernah senang dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Iblis tidak pernah senang dengan kehidupan rumah tangga yang langgeng. Demikian permusuhan iblis. Dan itu dari salah satu makar iblis. Dan iblis sendiri bukan teman kita. Iblis adalah musuh kita. Aduun lakum fattakhidhuhu aduwa. Iblis dan bala tentaranya adalah musuh bagi kita. Jangan dijadikan teman. Angkat dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Sehingga kalian waspada dan bermawas diri seterusnya daripada tipu daya iblis. Hubungannya dengan rumah tangga kita, iblis siap mencerabraikannya dengan bala tentaranya. Kenapa? Tentunya banyak hikmah. Kalau keluarga itu berantakan, maka orang yang menjalaninya pun juga akan frustasi dan putus asa, kecewa. Akhirnya dia mengatakan, saya sholat, saya puasa, tidak ada bedanya dengan orang yang puasa, dengan orang yang tidak puasa dan sholat. Toh juga rumah tangga saya hancur, berantakan. Dan seterusnya akhirnya dia, yes, putus asa dan kecewa. Dia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Dari rumah tangganya. Dari rumah tangganya tadinya. Bermula dari kehidupan rumah tangganya yang pecah. Kembali kepada keterangan berzikir kepada Allah. Memenuhi rumah dengan zikir kepada Allah. Adalah perkara yang kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan seorang yang berumah tangga yang paling banyak kehidupannya di rumahnya itu bisa terjaga daripada gangguan iblis. Bisa terjaga dari gangguan iblis. Inilah kiat-kiat kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Sekali lagi kita katakan, kita mencari bimbingan dari kitab dan sunnah. Bukan dengan teori-teori. Atau bukan dengan teori yang didatangkan dari awamun nas atau orang-orang yang semata-mata melihat dari pandangan duniawi yang tidak bisa memberikan ketenteraman. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Abu Hurairah mengatakan iblis tadi datang kepadaku tadi malam, ada seorang yang datang kepadaku semalam, dia mengatakan, "Idza awaita firasyika au ila firasika faqra ayatal kursi hatta tahtimal ayah fa innaka lam tazal alayka minallah hafizan wa la yaqrubaka syaitan hatta tusbiha. Kata orang ini, kalau engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, tidur, untuk tidur, maka jangan lupa bacalah ayat Al-Kursi. Sampai engkau menyelesaikan bacaan tersebut. Maka, kamu niscaya selalu akan dijaga oleh Allah. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai engkau berpagi hari. Sampai engkau berpagi hari. Rasulullah mengatakan itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Itu syaitan datang kepadamu. Apa yang diajarkan itu benar, tapi dia sendiri sifat asalnya adalah pendusta. Dia sendiri adalah pendusta. Dari hadis ini kita dapatkan keterangan seorang sekedar membaca ayatul kursi. Ketika dia tidur dengan bimbingan sunnah an-nabawiyah. Karena Rasulullah tidak mengingkari bacaan ayat kursi tadi. Beliau mengingkari yang mendatangi ini. Yaitu apa? Iblis sebagai seorang pendusta membaca ayat kursi di malam hari, dia akan dijaga oleh Allah, terus menerus mendapatkan penjagaan dari Allah sampai subuh hari. Gimana seorang yang membaca dari surah Al-Baqarah? Gimana dari orang yang membaca dari surah Al-Baqarah? Diriwayatkan, siapa yang membaca dari surah Al-Baqarah, maka dia akan terjaga. Dia akan terjaga. Dan rumahnya akan terjaga. Terjaga dari siapa? Dari syaitan. Dari syaitan. Jadi bacaan Al-Quran besar maknanya. Demikian tentunya dari bacaan yang selainnya dari Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah. Seorang berzikir paginya dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udhu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udhu birabbin nas 3 kali. Pagi. Kemudian dia juga membaca petang. Ketika dia membaca pagi, maka dia juga akan terjaga sampai petangnya. Dan ketika dia membaca pada waktu petang, dia akan terjaga sampai paginya. Kita yang berzikir, istri yang berzikir, kita juga berlindung dari lindungan Allah, dari setan, dari iblis. istri kita juga berlindung dari lindungan Allah, dari setan, dari iblis, maka semuanya kita akan terlindungi. Maka niscaya apa yang diamalkan, apa yang diinginkan dari kedua belah pihak ini pasti adalah amalan yang baik. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada bacaan di sana yang sengaja, yang memang diajarkan kepada kita dengan sengaja kita membacanya dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petangnya. Misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang tidak ada termudaratkan sedikit pun di langit dan di bumi, dengan namamu tersebut, dengan agungnya namamu, tidak ada yang termudaratkan. Fil ardi wala fis sama. Inilah yang diinginkan kehidupan berzikir. Inilah yang diinginkan memenuhi zikir dengan rumah kita. Istri kita berzikir dengan azkar as-sabah wal masya, kita juga berzikir. Rumah kita kita jadikan bacaan Al-Qur'an. Niscaya kita akan mendapati kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Terlebih lagi kita ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kita adalah lemah. Maka dengan zikir itu kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dari bentuk zikir yang kita baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagitu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya zat yang maha hidup, yang maha tegak, saya meminta kepadamu dengan amat sangat pertolongan kepadamu. Perbaikilah seluruh keadaan saya. Jangan serahkan urusan ini kepada saya, hambamu yang lemah ini. Betapa baiknya zikir seorang hamba. Maka saudaraku kalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah yang perlu dijalani di antara sebab kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Di antara sebab kita menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga kita, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya dari sebab harmonisnya rumah tangga tersebut, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Juga kita katakan dari yang berikutnya, dibutuhkan seorang laki-laki yang memiliki akal yang cemerlang dan kedewasaan yang mapan. Karena kehidupan rumah tangga dikembalikan pertama kali kepadanya. Tidak dikembalikan kepada istri, dan tidak dikembalikan kepada anak-anaknya, tetapi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Qawwam atau qiwama, yang menegakkan urusan orang-orang yang dibawanya dari kalangan wanita, yaitu istrinya. Tidak boleh istri yang menjadi kiwam atau kawam. Tidak boleh wanita yang menjadi kiwam atau kawam. Tidak boleh. Karena kapan mereka yang menjadi pimpinan, maka hancur perkara dan binasalah perkara yang ada. Hancur dan binasalah perkara yang ada. Kalau itu urusan rumah tangga, maka hancurlah urusan rumah tangga yang ada. Maka, saya mohon maaf, tidak boleh rumah tangga itu dipimpin oleh seorang wanita. Dan tidak boleh seorang laki-laki berada di bawah ketiak wanita. Atau menjadi golongan yang dikatakan oleh sebagian orang, suami di bawah kendali istri. Suami berada di bawah kendali istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyinggung ayat tadi, maka Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala anna ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ay qawwamuna 'alayhinna bi ilzamihinna bi huquqillah min al-muhafadha 'ala fara'idihi wa kaffihinna 'anil mafasid war-rijal 'alayhim al-yuzimuhunna bidzalika wa qawwamuna 'alayhinna aidan bil-infaq 'alayhinna بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. Kata beliau rahimahullah, Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita, yaitu pemimpin atau orang yang bisa menegakkan urusan mereka, wanita-wanita tersebut, dengan melazimkan para wanita yang berada di bawah pimpinannya tersebut untuk menunaikan hak-hak Allah. Untuk menunaikan hak-hak Allah. Untuk menjaga penegakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Juga menjaga mereka, para wanita, dari kerusakan-kerusakan yang bisa mendatangi mereka. Demikian juga melazimkan mereka agar tidak meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan. Ini namanya qawwam. Sebagaimana pula mereka sebagai qawwam memberikan nafkah kepada mereka wanita, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, itu namanya qawwam. Demikian secara makna dari beliau. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bukanlah qawwam kalau seorang laki-laki lantas dipimpin oleh wanita. Dan bukan pula qawwam kalau membiarkan istrinya melakukan kerusakan. Kerusakan di sini adalah kerusakan agama. Dan bukan pula qawwam kalau tidak bisa membimbing istrinya untuk beribadah. Tidak bisa membimbing keluarganya di dalam melakukan, menegakkan hak-hak Allah. Itu bukan qawwam. Maka untuk menjadi qawwam terhadap wanita yang kita pimpin, kita menyeru, mengarahkan, membimbing mereka untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Hak-hak Allah harus ditunaikan. Kewajiban-kewajiban Allah dan juga dari kaum menjaga mereka dari segala macam bentuk kerusakan yang bakal terjadi. Karenanya dikatakan seorang itu dayus. Dayus kata Rasulullah yang melihat dan menginginkan istrinya rusak binasa. Dengan perbuatan-perbuatan kerusakan yang dipandang oleh agama, dilarang oleh agama. Demikian pula dia tidak mampu memberikan infak kepada keluarganya sehingga istrinya mencari infak dalam keadaan dia segar bugar, sehat waras. Tetapi istrinya yang mencari nafkah, istrinya yang membelikan pakaian, istrinya yang membelikan makanan, ini bukan kawam namanya. Maka yang seperti ini jangan mengeluhkan kalau tidak didapati keharmonisan rumah tangga. Istrimu nanti ketika dia menjadi kawam, pada akhirnya kamu yang ditendang. Kalau kamu sudah ditendang, kira-kira keharmonisan apa yang sudah didapatkan? Artinya dia mencari orang yang sesuai dengannya. Kamu tidak dibutuhkan lagi. Keharmonisan apa yang akan didapatkan? Maka laki-laki berperan utama di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Selain juga bantuan dari sang istri tentunya. Tapi yang lebih utama adalah seorang laki-laki. Dia pandai memahami. Paham. Mengerti. Urusan-urusan rumah tangganya. Dan tentunya dewasa matang. Di dalam memutuskan keputusan-keputusan. Sehingga keputusannya dapat diterima dengan baik oleh istrinya dan keluarganya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Maka tentunya dengan keterangan tersebut bagi suami, bagi laki-laki, beban yang paling pertama dan paling utama untuk terrealisasinya kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga adalah di pundak kalian. Adalah di pundak kalian. Tentunya nantinya kita akan dapatkan keterangan dan beberapa contoh-contoh bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga titik tekan kita sekarang dalam keterangan ini, laki-lakilah yang pertama kali dituntut kepadanya untuk bisa menjalankan rumah tangganya dengan kehidupan yang lebih baik. Menjaga daripada apa-apa yang merusakannya. Menjaga keharmonisan rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan telah disampaikan tadi oleh panitia bahwa waktu kita hanya sampai sekitar jam 11 dan tersisa bagi kita semenit atau dua menit jam 11, maka kita cukupkan untuk sementara waktu. Kita akan lanjutkan keterangan yang ada nantinya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh-contoh yang ada dengan kehidupan di dunia ini, dari apa yang kita jalani tentunya, dari kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita dengarkan pada majelis kita yang pertama ini memberi manfaat yang banyak bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.